sudah membahas hadis yang pertama dari kitab Salat Bab Al-Mawaqit Takhrij, tarjamah dan takhrij hadis itu sudah kita bahas beserta beberapa mufradat yang perlu. Bahkan kaidahnya juga sudah ya. Sekarang apa? Qararu hay'ati kibar ulama. Ada ketetapan hay'at kibar ulama yang diterbitkan dengan nomor 61 tanggal 12 bulan 4 tahun 1398 Hijriah, yang kesimpulannya pertama, mangkana yuqimu fi biladi yatamayyaz fiha al-lailu min an-nahar bi tulu'i al-fajr wa ghurub ash-shams illa anna naharaha yatul jiddan fi as-sayf wa yaqsuru fi as-shita wajaba 'alayhi an yusalli as-salawat salawatul khamsa fi awqatiha al-ma'rufa syar'an li'umumi qawlihi ta'ala وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. Pertama, barang siapa orang yang mukim atau yang tinggal di satu negeri yang perbedaan siang dan malamnya itu, siangnya dimulai dari terbit fajar dan malamnya dimulai dari terbenamnya matahari, akan tetapi siangnya itu panjang sekali pada musim-musim dingin dan sangat pendek pada musim terbalik, pada musim panas sangat panjang dan pada musim dingin sangat pendek sekali. Maka wajiblah bagi dia untuk sholat, menunaikan sholat yang lima waktu pada waktu-waktunya yang dikenal menurut syar'i berdasarkan keumuman firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menyatakan, dirikanlah olehmu sholat sejak mulai terbit matahari sampai kelam malam, dan demikian juga bacaan sholat subuh, karena sholat subuh itu adalah disaksikan. Ini yang pertama, orang yang masih ada siang dan malam, tapi siangnya lebih panjang daripada malamnya, umpamanya siangnya itu sampai 20 jam, malamnya cuma berapa? 4 jam. Maka tetap berdasarkan waktu-waktunya. Kedua, wa man kana yuqimu fi biladin la taghibu anha syamsu shayfan wa la tatla'u fiha shitta aw fi biladin yastamiru naharuha ila sittati ashhur wa yastamiru lailuha ila sittati ashhur mathalan wajaba 'alayhim an yusallu as-salawat al-khamsa fi kulli 24 sa'ah wa ay yaqdiru laha awqatiha wa yuhaddiduha mu'tamidina fi dhalika ala aqrab biladin ilayhim tatamayazu fihi salawat al-mafruḍah ba'daha an ba'd lima thabata anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam haddatha ashabahu 'an al-masih ad-dajjal فقالوا ما نبثه في الأرض قال 40 يوما يوم كالسنة ويوم كالشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم فقيل يا رسول الله اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم قال لا ukdurulah. Kedua, orang yang tinggal di satu negeri yang pada musim panas matahari itu tidak terbenam-terbenam, siang terus. Dan pada musim dingin tidak terbit terus. Atau dia tinggal di negeri yang siangnya terus berlangsung sampai 6 bulan dan malamnya berlangsung juga 6 bulan. Mungkin di kutub utara atau selatannya 6 bulan siang, 6 bulan malam. Bagaimana sholatnya? Maka wajib bagi mereka untuk sholat, menunaikan sholat yang 5 waktu di setiap 24 jam. Karena hitungan satu hari di negeri-negeri yang umum, satu hari satu malam itu 24 jam. Kemudian dia menetapkan waktu-waktu sholat pada 24 jam tersebut. Jadi umpamanya biasanya jam 7, jam 5 subuh, azan subuh. Walaupun siang sekali atau malam sekali. Kemudian dia menetapkan waktunya tersebut dan menyandarkan tentang penetapan waktunya tersebut ke negeri yang terdekat yang bisa dia menetapkan waktu-waktu sholat yang diwajibkan, dikiaskan ke negeri yang terdekat dengan. Ini berdasarkan sebuah hadis bahwa Nabi SAW menceritakan kepada para sahabatnya tentang Al-Masihid Dajjal. Al-Masihid Dajjal itu Dajjal yang digelari dengan gelar Al-Masih, artinya bimana Al-Mamsuh, artinya yang terhapus salah satu matanya, pecak kata orang Sunda, picek, Al-Mamsuh, bimana Al-Mamsuh. Ada lagi Al-Masih selain Dajjal, siapa? Isa alaihissalam itu Al-Masih. Al-Masih bimakna Al-Masih, yaitu penghapus. Dalam arti penghapus penyakit-penyakit yang disembuhkan oleh beliau dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pernah kita bahas ketika membahas kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Nah, Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabatnya tentang Al-Masihid Dajjal. Kata para sahabat, berapa lamanya, berapa lama tinggalnya Dajjal di muka bumi ini? Kata Rasulullah SAW, 40 hari. Dajjal itu hanya 40 hari. Tapi hari pertama lamanya sama dengan 1 tahun. Dan ini hakiki maknanya. Lamanya hari pertama turunnya Dajjal itu sama dengan 1 tahun. Jadi sehari semalam itu 1 tahun, 6 bulan. Siang 6 bulan, malam. Hari kedua panjangnya itu sama dengan 1 bulan. Dan hari ketiga panjangnya itu sama dengan 1 pekan. 1 Jumat, 1 Ahad, 1 Minggu. Dan hari-hari berikutnya sama dengan hari-hari kalian. Jadi hari keempat, kelima dan seterusnya mah sama satu hari itu 24 jam. Maka ditanyakan kepada Rasul SAW, wahai Rasulullah, hari pertama yang panjangnya satu tahun itu apakah cukup bagi kita sholat satu hari itu saja? Jadi kalau satu hari yang panjangnya 1 tahun, berarti apakah cukup setahun itu 5 kali sholat ini? Kata Nabi SAW, tidak. Tapi kalian tentukan waktu-waktu sholat seperti biasa. Jadi selama setiap 24 jam sehari, dianggap sehari semalam 5 kali sholat. Begitu. Tidak berarti satu hari itu berarti 1 tahun hanya 5 kali waktu sholat. Nah, berdasarkan hadis ini maka orang yang 6 bulan siang, 6 bulan malam tetap dia melakukan sholat dengan hitungan 24 jam. Kata ketetapan hayat kibar ulama selanjutnya, fatajibu ala al-muslimina fil biladil madhkura ayuhaddidu awqati salatihim mu'tamidina fi dhalika ala aqrabi biladin ilayhim yatamayazu fiha al-laylu minan nahar wa tu'rafu fiha awqatu salawatul khams bi alamatiha syar'iyyah fi kulli 24 sa'ah. Maka wajib bagi setiap muslim di negeri-negeri tersebut untuk menetapkan waktu-waktu sholat mereka dengan disandarkan kepada negeri yang terdekat dengan mereka, yang di negeri tersebut bisa terbedakan antara siang dan malam, dan bisa juga dan bisa diketahui di dalam negeri tersebut waktu-waktu sholat yang 5 waktu dengan tanda-tanda waktu yang syar'i di setiap 40 jam, seperti yang sudah kita bahas pada hadis kemarin, bahwa zuhur itu ketika matahari di tengah-tengah, kemudian asar itu ketika bayangan kita sama dengan bendanya, dan seterusnya begitu. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Kata Syekh Al-Bassam, ikhtilaf al-ulama'u fi nihayatil waqtil mukhtari lil asar. Fadhahab al-a'immatu thalathatu, Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa jumhurul ulama' ila annahu yantahi bi masyir dhilli mislaihi ba'da fa'iz zawal. Telah ikhtilaf para ulama tentang berakhirnya waktu sholat asar. Waktu sholat asar yang ditentukan, kapan masa akhirnya. Maka imam yang 3, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, serta jumhurul ulama, berpendapat bahwa berakhirnya masa waktu asar itu adalah dengan berubahnya bayangan menjadi 2 kali lipatnya sejak mulai zawal dari apa? Jadi 2 kali lipat, umpamanya tinggi kita 1 meter, pas ada bayangan menjadi 2 meter bayangan. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, An-Nasai dan At-Tirmidzi, anna Jibril amma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa shalla bihi al-'ashr fil marrati tsaniyah hina sara dhillu kulli shay'in mithlayhi thumma qala as-salatu ma baina hadhain al-waqtayn. Qala al-Bukhari huwa as-sahhu shay'in fil mawaqit. Dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad, An-Nasai dan At-Tirmidzi, bahwa Jibril alaihissalam mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril salat beserta Nabi salat asar. Dan ini merupakan 2 kali. Kemudian disebutkan di sini, ini dilakukan hina sara dhillu kulli syai'in mithlai. Itu berakhir ketika bayangan segala sesuatu itu 2 kali. Kemudian dia berkata sholat itu antara 2 waktu ini. Jadi sejak mulai waktu asar sampai bayangan itu 2 kali lipatnya. 2 kali dari benda yang mempunyai bayangan tersebut. Kata Al-Bukhari, ini adalah sesahih-sahih hadis dalam masalah waktu. Ini juga dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalib juz yang pertama tentang bab ini, dan hadis yang semakna dengan ini banyak, beberapa dan sahih. Riwayat lainnya dari Imam Ahmad disebutkan anna waqta salatil asr yamtaddu ila isfirar syams. Sahahu fi syarh al-kabir wa ikhtarahu al-Majid wa Syekh Taqiyuddin lima rawa Muslim an Abdullah ibn Umar wa waqtu salatil asr ma lam tasfarra asy-syamsu wa huwa mutaakhir wal 'amalu bil mutaakhir muta'ayyan. Hadis lain riwayat Imam Ahmad bahwa waktu salat asar terbentang sampai menguningnya sinar matahari. Kalau matahari sudah kuning warnanya, yang kita sebut dengan mega kemarin, maka berakhirlah masa sholat asar. Ini riwayat ini disahihkan dalam Asy-Syarhul Kabir dan dipilih oleh Al-Majid dan Syekh Taqiyuddin berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, disebutkan bahwa waktu sholat asar itu malam tasfar syams, selama belum menguningnya sinar matahari. Dan ini merupakan masa akhir. Masa akhir apa? Waktu asar. dan beramal dengan mutaakhir ini, dengan waktu yang terakhir ini, waktu akhir masa sholat asar ini, itu merupakan mutaayyan. Jadi masa akhir dari diterimanya sholat itu. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan wa huwa sahihu wa alaihi tadullu ahaditsus sahihah. Ini adalah pendapat yang benar yang ditunjukkan oleh beberapa hadis yang sahih. Kemudian dijelaskan juga ikhtilaf para ulama tentang masa akhir salat Isya. Ikhtalafa al-ulama fi nihayatil waqtil mukhtar li salatil Isya. فذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه أنه ينتهي بثلث الليل الأول وهو الجديد من مذهب الإمام الشافعي لما في الصحيح عن عائشة قالت كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. Para ulama istilah tentang masa akhir waktu salat isya. Maka Imam Ahmad dalam madhabnya yang masyhur berpendapat bahwa isya berakhir pada sepertiga malam awal, sepertiga malam yang pertama, dan ini pun merupakan qaul jadid dari pendapat Imam Asy-Syafi'i berdasarkan sebuah hadis dalam sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, dikatakan bahwa mereka Rasulullah dan para sahabat melakukan sholat asar, sholat isya antara mulai hilangnya mega sampai sepertiga malam. Itu Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i. Wa dhahaba al-Imam Abu Hanifah ila imtidadil waqtil mukhtar ila nisfil lail. وهو أحد القولين في مذهب الشافعي والرواية الأخرى في مذهب أحمد. إمام أبو حنيفة berpendapat terbentangnya waktu isya itu sampai tengah malam. Ini pun merupakan salah satu di antara dua pendapat dari mazhab Syafi'i dan merupakan riwayat lain di dalam mazhab Ahmad. Dalam Al-Mughni dikatakan وهو قول الثور وابن المبارك وأبي الثور وأصحاب الرأي وأحد قولي الشافعي لما روي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل رواه البخاري. Di dalam Al-Mughni dikatakan bahwa sampai tengah malam itu merupakan pendapat Imam Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Abu Thur dan Ashabur Ra'i, dan salah seorang adalah dan pendapat salah satu di antara dua pendapat Imam Syafi'i. Berdasarkan riwayat dari Anas, Nabi SAW mengakhirkan sholat isya sampai tengah malam. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Dalam Al-Insaf dikatakan jazama bihi al-muwafiq fi al-umda wa ikhtaraha al-qadhi wa ibn Uqayl wal-Majid wa ibn Abil Qawi. Pendapat ini pun didukung pula oleh al-muwafiq dalam kitab al-umda, juga dipilih oleh al-qadhi dan ibn Uqayl dan al-Majid serta ibn Abil Qawi. Di dalam Al-Qur'an dikatakan wahyi azhar, ini pendapat yang lebih jelas. Asy-Syaikh Ibnu Sa'di menyatakan wa huwa sahih, pendapat inilah yang benar. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Law qila ila nisfi taratan wa ila tsulutsi taratan ukhra la kana wajihan." Seandainya dikatakan bahwa kadang-kadang sampai tengah malam, kadang-kadang sampai sepertiga malam, maka ini tentu saja lebih terarah pendapat ini. Dalam arti lebih berpijak karena ada dua hadis yang dua-duanya menyatakan begitu, kadang setengah malam, kadang sepertiga malam. Syekh Muhammad bin Ibrahim Ali Asy-Syekh menyatakan, "Wa waqtul ikhtiyar ila thulutsil lail wa riwayatun ukhra ila nisfihi wa killahuma ja'a bihi ahadits tsabitah. Pendapat yang terpilih yang menyatakan sampai sepertiga malam dan di riwayat lain sampai tengah malam, kedua-duanya merupakan pendapat yang didasarkan kepada hadis-hadis yang sahih. Lalu apa batasan malam? Disebutkan wal-lail syar'i al-mu'tabaru min ghiyabi syamsi ila tulu'il fajri tsani. Malam secara syar'i yang mu'tabar, yang diakui, adalah dimulai sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar yang kedua. Maksudnya yang disebut dengan fajar shadiq, ada dua fajar, fajar kadzib dan shadiq. Jadi mulai maghrib, mulai terbenam matahari itu maghrib sampai subuh, itu waktu malam. Tengah malam itu bagi dua aja. Wa yuhramu iqa'u sholati fihi 'inda ba'dihim. Mana tadi? Oh ini. Wa dhahaba jamaahiru ahli al-'ilmi wa minhum al-a'immatu al-arba'atu wa atba'uhum ila annahu ba'da waqti al-ikhtiyar lil-'isha'. Yadkhulu waqtu waqtu ad-darurah wa yamtaddu hatta tulu'il fajr. Jumhur ulama, di antara imam yang empat dan para pengikutnya, berpendapat bahwa waktu tersebut adalah waktu setelah waktu sholat isya yang terbit dan masuk kepada waktu dharurah dan terbentang sampai fajar terbit. Lalu disebutkan wa yuhramu iqau shalah fihi 'inda ba'dihim, diharamkan melaksanakan salat pada waktu tersebut menurut sebagian mereka, di antaranya adalah al-Hanabila, illa annaha ada'an laysat qada'an, kecuali Hanabila itu menyatakan kalau waktu tersebut lalu dipakai untuk salat isya itu merupakan adaan bukan qadaan. Pelaksanaan sholat isya pada waktunya bukan diqadha. Dalilnya adalah hadis Abu Qatadah dalam riwayat Muslim, fa innahu zahirun fi imtidadi waqti kulli shalah ila dukhuli waqti shalatil ukhra illa shalatal fajr faqad khassaha al ijma'. Yaitu bahwa hadis itu menjelaskan terbentangnya waktu setiap sholat itu sampai masuk sholat berikutnya, kecuali sholat fajar atau sholat subuh, karena ini telah dikhususkan secara ijma'. Ada penjelasan dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah di dalam Talamul Minnah ketika mengomentari penjelasan Syekh Syed Sabiq di dalam Fiqh Sunnah, yang menyatakan kata Syed Sabiq bahwa waktu sholat isya itu terbentang sampai fajar, sampai sholat subuh. Kata Syed Sabiq di dalam Fiqh Sunnah, wa amma waktu jawaz wal idhtira yakni li sholatil isya fahuwa mumtaddun ilal fajr li hadithi Abi Qatadah qala qala Rasulullah SAW amma إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. Kata Syed Sabiq, adapun waktu dibolehkannya, yaitu waktu dibolehkannya salat isya, maka terbentang sampai fajar berdasarkan hadis Abi Qatadah. Kata Rasulullah SAW, adapun kata beliau, sesungguhnya di dalam tidur itu tidak ada tafrid. Tafrid lawan dari ifrat. Tafrid itu artinya melalaikan. Kalau ifrat berlebih-lebihan. Ketika tidur tidak dianggap melalaikan. Artinya kalau kita terlewat sholat karena tidur, itu tidak dianggap melalai. Maka kita boleh sholat setelah kita bangun. Asal betul-betul pulas ya. Sebab ada kalanya juga malas bangun, sudah lilir. Apa lilir? Terbangun terjaga, tahu adzan, ah sebentar lagi, lek lagi, sampai duha. Itu beda. Adapun ketika tidur tidak ada tafrit, dalam arti tidak dianggap melalaikan. Hanyalah yang namanya tafrit itu adalah orang yang tidak melakukan satu sholat sampai datang sholat, waktu sholat berikutnya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kata Said Sabit, wal hadithu yadullu ala anna waqta kulli sholatin mumtaddun ila dukuli waqti sholatil ukhra illa sholat al-fajr. Fa innaha la tamtaddu ila dhuhri fa innal ulama'a ajma'u ala anna waqtaha yantahi bitulu'i syams. Hadis ini menunjukkan bahwa waktu setiap sholat terbentang sampai masuk waktu sholat berikutnya. Kecuali sholat fajar, sholat subuh tidak terbentang sampai zuhur. Karena para ulama telah ijma bahwa sholat subuh itu berakhir setelah matahari terbit. Dengan hadis ini berarti isya berakhirnya sampai datang waktu sholat subuh. Itu kata Syekh Sabir. Makanya banyak yang dijama dengan tahajud. Bahkan sengaja agar nanti bisa tahajud, tidak sholat isya dulu, tidur dulu. Sebab kalau umpamanya isya dulu, jong-jong. Apa jong-jong itu? Tenang, udah kebablasan sampai subuh juga karena sudah isya. Tapi kalau belum isya, ya tenang kan, jadi si tidurnya tidak nyenyak. Pasti jam 1, jam 2 bangun untuk isya dulu, lalu dijama dengan tahajud. Ini banyak yang seperti ini, karena berpendirian, waktu isya itu berakhir sampai subuh. Kata Syekh Al-Albani, qultu tab'a al-musannif asy-Syaukani wa ghairahu fi hadha al-istidlal bi hadha al-hadith wa la dalila fihi 'ala ma dhahabu ilayh id laysa fihi bayan awqati as-salah wa la siqa min ajli dhalik wa innama li bayani ithmi man yu'akhiru as-salah hatta yukharijuha amidan an waqtiha mutlaqan sawa'un kana yaqibuha salatun ukhra mithlu al-'asr ma'al maghrib aw la mithlu as-subh ma'al dhuhr wa yadullu 'ala dhalika anna al-haditha warada fi salati al-fajr hina fatathu an-nabiyyu sallallahu 'alayhi wa sallam ashabihi wa hum na'imuna fi safarin lahum wasta'dhama الصحابة رضي الله عنهم وقوع ذلك منكم فقال صلى الله عليه وسلم لهم أما لكم في أسوة ثم ذكر الحديث كذلك هو في صحيح مسلم وغيره فلو كان المراد من الحديث ما ذهب إليه من امتداد وقت كل صلاة إلى دخول أخرى لكان النص صريحا على امتداد وقت الصبح إلى وقت الظهر وهم لا يقولون بذلك. Kata Syekh Al-Albani bahwa muallif yaitu Said Sabir dalam hal ini mengikuti Asy-Syaukani dan yang lain-lainnya ketika beristidlal dengan hadis ini. Apa istidlal itu? Mengambil dalil dengan hadis ini. Padahal tidak ada dalil sedikit pun dalam hadis ini tentang pendapat seperti yang mereka pegang. Bahwa hadis ini kata mereka menyatakan bahwa waktu sholat itu berakhir bersamaan dengan masuknya waktu sholat berikutnya. Hadis ini tidak menunjukkan demikian. Karena apa? Karena dalam hadis ini tidak ada penjelasan tentang waktu-waktu sholat. Dan hadis ini pun siaknya, konteksnya tidak dalam rangka menjelaskan hal tersebut. Hadis ini hanyalah menjelaskan dosa orang yang mengakhirkan sholat sampai keluar dari waktunya secara sengaja, secara mutlak. Baik sholat tersebut berakhir dengan masuknya waktu sholat berikutnya seperti asar dengan maghrib, ataupun yang tidak seperti subuh dengan duhur. Yang menunjukkan hal tersebut, yang menunjukkan bahwa hadis ini tidak menjelaskan waktu-waktu sholat, adalah bahwa hadis ini berkaitan dengan sholat subuh yang terlewat oleh Nabi SAW dan para sahabatnya karena ketiduran ketika safar. Jadi ketika safar, Nabi SAW dan para sahabatnya tidur malam. Begitu bangun, matahari sudah tinggi, sudah panas. Maksudnya panas karena matahari. Jadi sholat subuhnya terlewat. Dan hal ini dianggap besar oleh para sahabat. Wah, kita sudah kelewat sholat, berarti sudah dosa besar. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, bukankah kalian mempunyai uswah pada diriku, mempunyai contoh, ada contoh dalam diriku bagi kalian? Kemudian Nabi SAW mengatakan ini, amma innahu laisa fin naumi tafriyatun. Jadi tidur itu bukanlah melalaikan sholat. Innamat tafriyatu ala man lam yusalli sholat hatta yaji'a waktu sholatin ukhra. Hanyalah yang disebut melalaikan itu orang yang tidak sholat sampai datang waktu sholat berikutnya. Nah, ini menunjukkan bahwa hadis itu hanya menjelaskan dosa orang yang mengakhirkan sholat pada waktunya secara disengaja. Demikian pula di dalam Sahih Muslim dan yang lainnya dikatakan seperti itu. Seandainya hadis ini maknanya seperti yang diterangkan oleh Syekh Sadiq, yaitu bahwa waktu berakhirnya sholat itu sampai waktu sholat berikutnya, maka hadis ini pun menjadi dalil tentang terbentangnya waktu sholat subuh sampai duhur. Sebab hadis ini umum tadi, tidak ada yang mengkhususkan. Akan tetapi mereka pun ternyata tidak berpendapat demikian. Kenapa hadis ini diterapkan untuk sholat isya tapi tidak diterapkan untuk sholat subuh? Walidzalik ittarru ila istisna'i sholati subuh min dzalik, wa hadzal istisna' ala ma bayyana min sababil hadis ya'udu alaihi bil ittal, li'annahu innama warada fi khususi sholati subuh. Fakaifa yasihu istisna'uha. Lalu kata Syekh Al-Albani, oleh karena itu mereka secara terpaksa mengecualikan sholat subuh. Sholat subuh itu katanya sampai, bukan sampai duhur tapi sampai terbit matahari. Maka pengecualian ini dengan sendirinya batal. Karena apa? Karena kenapa untuk sholat subuh dikecualikan, untuk sholat isya tidak. Falhaqqu anna al-hadith lam yarid min ajli tahdid bal li inkari ta'ammudi ikhraji shalah an waqtiha mutlaqan. Wa lidzalika qala Ibn Hazm fil Muhalla mujiban ala istidlalihi bil al-madhkur, hadha la yadullu ala ma qaluhu aslan. وهم مجمعون معنى أن وقت صلاة الصبح لا يمتد إلى وقت صلاة الظهر، فصح أن هذا الخبر لا يدل على اتصال وقت كل صلاة بوقت التي بعدها، وإنما فيه معصية من أخر صلاة إلى وقت غيرها فقط، سواء أتصل آخر وقت آخر وقتها bi awwal tsaniyah am lam yattasil, wa laysa fihi annahu la yakunu mufarritan aidan man akhara ila khuruj waqtiha wa illam yadkhul waqtan ukhra, wa la annahu yakunu mufarritan bal huwa masqutun anhu fi hadzal khabar. Yang benar kata Syalal Albani, hadis ini tidak menjelaskan tentang batasan sholat batasan waktu sholat, hadis tadi. Bahkan hadis ini menjelaskan pengingkaran terhadap orang yang sengaja mengakhirkan sholat pada waktunya secara mutlak. Oleh karena itu Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla juz ketiga halaman 178 ketika menjawab atau membantah istidlal mereka, kata Ibnu Hazm, hadis ini tidaklah menunjukkan seperti yang mereka katakan. Mereka telah ijma, sepakat bersama-sama kita bahwa waktu sholat subuh itu tidak terbentang sampai duhur. Maka ini benar. Hadis ini tidak menunjukkan bersambungnya waktu setiap sholat dengan waktu sholat berikutnya. Hadis ini hanyalah menjelaskan maksiatnya orang-orang yang mengakhirkan sholat sampai datang sholat berikutnya. Baik sholat tersebut waktunya bersambung dengan sholat yang berikutnya ataupun tidak bersambung dengan sholat berikutnya. Hadis ini tidaklah juga, hadis ini pun menjelaskan bahwa tidaklah termasuk orang yang melalaikan kalau seseorang mengakhirkan sholat sampai keluar waktu sholat itu hanya karena tidur. Tidak disebut melalaikan. Tetapi yang melalaikan itu orang yang secara sengaja mengakhirkan sholat dari waktunya, waktu yang telah ditetapkan oleh syar'i. Dan ini adalah hukum Allah, hududullah, dan tidak boleh dilanggar. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa may yata'adda hududallah faulaika humul zalimun. Siapa orang yang melanggar batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Lalu masih kata Syekh Al-Albani, wa idh qad thabata anna al-haditha la dalila fihi ala imtidadi waqti al-isha ila al-fajr fa innahu yatahattamu ar-ruju' ila al-ahadith al-ukhra allati hiya sarihatun fi tahdidi waqti al-isha mithlu qawlihi ta'ala wa waqtu salati al-isha ila nisfi al-layl al-awsat. Kalau sudah ditetapkan bahwa hadis ini tidak menjadi dalil tentang terbentangnya sholat isya sampai fajar, maka mau tidak mau kita harus merujuk kepada hadis-hadis lainnya yang menjelaskan tentang batasan waktu sholat isya. Seperti hadis riwayat Muslim, Nabi SAW menyatakan waktu sholat isya itu sampai pertengahan malam. Juga ditunjang dengan hadis lain dari Umar ibn Khattab, Umar menulis surat kepada Abu Musa al-Ash'ari. Kata Umar, wa an sallil isya'a ma bainaka wa baina thulutsil lail wa in akharta wa ila syatril lail wa la takun minal ghafilin. Kata Umar ketika menulis surat kepada Abu Musa al-Ash'ari, dan hendaklah kamu salat antara maghrib sampai, maksudnya antara waktu ketika isya datang sampai sepertiga malam. Kalau kamu mau mengakhirkan, maka akhirkanlah sampai pertengahan malam, dan jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik dan Imam At-Tahawi dan Ibnu Hazm dengan sanad yang sahih. Kata Syekh Al-Albani, fahadal hadithu dalilun wadihun ala anna waqtal isya'i innama yamtaddu ila nisfil layli faqat wa huwa al-haq wa lidhalik ikhtarahu asy-Syaukani fid darar al-bahiyyah faqala wa akhir waqti salatil isya nisfil layl wa tabi'ahu Siddiq Hasan Khan fi syar'ihi wa qad ruwiya al-qawlu bihi an Malik kama fi bidayatil mujtahid wa huwa ikhtiyaru jama'ati min asy-Syafi'iyyah ka Abi Sa'id al-Istikhra wa ghairihi undur al-majmu al-juz'u thalis safah arba'in. Hadis ini kata Syekh Al-Albani menjadi dalil yang jelas bahwa waktu isya itu hanyalah terbentang sampai tengah malam saja, dan inilah pendapat yang benar. Oleh karena itu pendapat ini pun dipilih oleh Imam Asy-Syaukani dalam Ad-Dararul Bahiyah, dan dia berkata akhir waktu sholat isya itu tengah malam. Lihat juga dalam As-Sahihul Jarar juz pertama halaman 183 Sunan Imam Asy-Syaukani. Juga diikuti oleh Siddiq Hasan Khan dalam syarahnya juz pertama halaman 69 sampai 70. Dan diriwayatkan juga satu pendapat dari Imam Malik seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Rushd di dalam Bidayatul Mujtahid, dan ini merupakan pendapat yang dipilih juga oleh sekelompok ulama Syafi'iyah seperti Abu Sa'id dan yang lain-lainnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' juz 3 halaman 40. Terakhir kata Syekh Al-Albani, yantahil lailu bitulu'il fajri shadiq wa huwa madhhabu kafatil ulama kama fil masdaril madhkur. Adapun malam, malam itu berakhirnya sampai terbitnya fajar shadiq, dan ini merupakan madhab seluruh ulama sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Majmu' juz 3 halaman 40. Jadi berdasarkan semua penjelasan tadi kita tahu bahwa waktu sholat isya terbentang sampai tengah malam. Lewat tengah malam sudah habis masa isya. Oleh karena itulah tidak benar apabila dikatakan sholat tahajud dilakukan pada waktu sholat isya. Pada waktunya saja itu, bukan pada isya, dan isya bukan dilakukan pada waktu sholat tahajud. Wallahu a'lam. Nampaknya hari ini kita hanya membahas tentang istilah para ulama tentang waktu-waktu sholat. Kita tidak membahas hadis ke 129-nya ya. Insya Allah 129-nya kita akan bahas pada hari Jumat yang akan datang. Untuk hari ini cukup sampai di sini, dan waktu yang tersisa kita akan gunakan untuk menjawab. Hadis berbunyi, sholat subuhlah kalian, karena sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Bagaimana maksud hadis tersebut? Apakah sholat-sholat selain sholat tersebut tidak disaksikan malaikat? Yang menyatakan Al-Qur'an al-Fajr, inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda, itu Al-Qur'an bukan hadis, surah Al-Isra itu. Maksudnya dijelaskan dalam beberapa tafsir yang mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, disebut yata'aqabul malaikatul lail wa malaikatul nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Jadi malaikat itu bolak-balik dari langit ke bumi, malaikat siang dan malam. Jadi malaikat siang bertugas dari mulai subuh sampai asar, malaikat malam bertugas dari asar sampai subuh. Kebalak-balik. Dan seluruh malaikat siang dan malam berkumpul bersama-sama pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Oleh karena itulah yang dimaksud bahwa sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat, maksudnya oleh para malaikat baik penjaga siang ataupun penjaga malam. Adapun sholat-sholat yang lainnya juga disaksikan oleh malaikat, tetapi tidak seperti pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Allahu Akbar. Apakah dalil-dalil tentang sholat qada itu ada? Setahu saya sholat qada itu tidak ada. Dan yang bisa diqada itu hanya saum saja. Tolong dijelaskan. Ada sholat qada banyak. Pertama umpamanya hadis Rasulullah SAW tentang Rasulullah SAW sholat dua rakaat ba'da asar. Ketahuanlah Ummu Salamah dan juga oleh Jariyah, oleh Maimunah. Ya Rasul, mereka kemudian bertanya, ya Rasulullah, qad nahaita an su'an raka'ataini ba'dal asar wa shallaitahuma. Ya Rasulullah, engkau salat engkau melarang dua salat ba'da asar, tapi engkau sendiri salat ba'da asar dua rakaat. Kata Rasulullah, ini hadza qada'i. Ini merupakan salat qada. Ba'da zuhur dua rakaat yang tertinggal kan di qada ba'da. Kata mereka, kalau kami juga tertinggal dua rakaat ba'da zuhur, boleh ya kami muqada? Kata Rasulullah, tidak boleh, ini khusus untukku. Itu. Terus yang kedua, umpamanya kita biasa qabla subuh, suatu saat terlambat sehingga ke masjid itu tidak sempat qabla subuh, langsung berjamaah. Nah kemudian itu diqadha setelahnya. Itu jadi yang tidak ada qadha itu maksudnya adalah kalau dia mengakhirkan dari waktunya secara sengaja. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada qadha bagi wanita-wanita yang haid. Wanita yang nifas tidak ada qadha salat seperti itu. Tapi bagi mereka yang ketika waktunya ada udzur tidak bisa melakukan salat, maka dia diqadha pada waktu ketika dia memungkinkan melakukan salat. Seperti umpamanya salat subuh atau kita kesiangan bangun. Nah, itu otomatis bukan pada waktunya. Bukan pada waktu salat subuh, tapi pada waktu duha dan yang lain. Kalau Syekh Al-Albani juga Imam Ibnu Hazm itu sebaliknya. Kedua tangan dulu baru kedua lutut. Hadis yang dipakai sama. Itu janganlah kamu turun sujud seperti turunnya unta, yaitu mendahulukan dua lutut dulu baru dua tangan. Jangan seperti itu. Tapi dahulukanlah dua tangan kemudian dua lutut. Ini kata Imam Al-Baihaqi hadisnya muttariq. Muttariq itu artinya munqarib, bukan muttariq. Terbalik matanya. Nah, karena unta itu mendahulukan dua kaki depan sebelum dua kaki belakang. Oleh karena itu ini mukhalafah dengan waqi. Tapi Abu Ishaq Al-Huwaini menulis satu buku khusus yang berjudul Nahyi Suhbah An Nuzul Rukbah. Jadi larangan terhadap orang-orang yang sholat, larangan mendahulukan turun dua lutut terlebih dahulu. Lalu dibahas. Baik secara syar'i, maksudnya berdasarkan matan hadis, ataupun secara lugawi, ataupun secara urf, menyatakan tidak benar mendahulukan kedua lutut terdahulu. Kemudian membahas tentang hadis. Wah, hadis yang sahih menurut penelaan para ulama ahlul hadis tidak mukhalif itu. Mukhalif itu kata Imam Al-Baihaqi. Mukhalif itu karena beliau bukan orang Arab. Mukhalif itu karena apa? Karena yang dimaksud dengan kaki di dalam bagi unta bukan yang belakang tapi yang depan. Lalu dikutip syair-syair bahwa unta itu kalau menendang bukan dengan kaki belakang tapi kaki depan yang menendang itu. Dan yang bisa menendang hanya kaki bukan tangan. Oleh karena itu secara urat, secara bahasa ataupun secara dirayatul hadis dan riwayatul hadis, maka hadis yang sahih itu justru yang mendahulukan dua tangan daripada dua lutut. Itu kata beliau. Ini tambah lagi nanti dengan adanya al-ijn. Ketika bangkit dari ruku kana ya'jin. Al-ijn itu yaitu menekankan, mengepalkan dua telapak tangan lalu ditekankan ya, ke lantai, ke tanah tempat kita sholat, kemudian diangkat dua lutut terlebih dahulu. Ini dijelaskan dalam sifat sholat Nabi susunan Syekh Al-Albani. Walhasil ini ikhtilaf. Kalau Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, dua lutut dulu, baru dua tangan. Kalau Syekh Al-Albani dan murid-muridnya, termasuk Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, dua tangan dulu, baru dua lutut. Bagaimana posisi duduk tasyahud akhir pada sholat yang jumlahnya dua rakaat? Ini sudah ya, berkali-kali ini. Ikhtilaf juga. Dan kalau saya jawab, ikhtilafnya nggak akan berakhir. Tolong jelaskan tentang fungsi bintang sebagai pelempar setan. Itu di Fathul Majid ya. Bagaimana tentang memperingati tahun baru Muharram? Bintangnya boleh. Itu tasyabbuh bil kufar. Ya, orang lain punya tahun baru merayakan. Kita juga punya tahun baru. Kenapa kalah? Rayakan juga. Apa-apa kalah dalam hari itu mah. Kekalahan dalam hari itu bukanlah kekalahan. Bidah. Nggak boleh. Tasyabbuh bil kufar. Si masbuk membaca Al-Fatihah atau tidak ketika si imam sedang membaca surat Al-Quran. Ini juga ikhtilaf. Kalau Syekh Al-Utsaimin menyatakan harus membaca Al-Fatihah tetap. Baik untuk salat jahar ataupun salat sir. Tapi jumhur ulama menyatakan tidak. Karena qiraatul imam li qiraatil ma'mum. Bacaan imam itu untuk bacaan. Kapan saja diperbolehkannya berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Kapanpun selama tidak ada nas yang melarang. Adapun nas yang melarang pertama pada waktu khutbah Jumat. Khutbah Jumat si imam ketika berdoa tidak boleh mengangkat kedua tangan. Qabbahallahu hataini yadaini. Disebut begitu. Semoga Allah menjelekkan kedua tangan. Karena Rasulullah tidak pernah kecuali innama yusyiru biusbu'ihi. Hanyalah beliau itu berisyarat dengan telunjuknya ke atas. Itu terlarang. Yang kedua, ba'da salat fardu. Ba'da salat fardu itu merupakan ibadah mahdhah yang sehari semalam 5 kali dilakukan Rasulullah, tidak pernah beliau mengangkat tangan berdoa apalagi masal diaminkan oleh makmumnya. Itu adalah waktu yang terlarang untuk berdoa mengangkat tangan. Selain yang tidak terlarang, silakan mengangkat tangan ketika berdoa, tetapi tidak diusapkan ke wajah, ya. Bolehkah mendengarkan atau melafazkan nasyid dengan atau tanpa musik? Pada asalnya, kata Syekh Al-Albani, nasyid itu mubah pada asalnya. Dan tidak bisa naik menjadi sunnah apalagi wajib. Dan bisa aja menjadi makruh atau haram apabila hobi kita kepada nasyid itu sampai mendominasi kita, sehingga melalaikan dari membaca Al-Quran, mendengarkan kaset-kaset murattal, kaset-kaset ceramah. Sehingga koleksi kaset nasyidnya itu jauh lebih banyak daripada murattal atau ceramah. Dan yang lebih sering didendangkannya adalah nasyid daripada murattal. Bahkan, banyaknya orang yang mengumatnya mendendangkan nasyid bukan karena tertarik dengan isi syairnya, tetapi dengan lagunya, nyanyian ini nasyidnya enakin. Yang dimaksud enakin lagunya, bukan isinya. Gitu ya. Kalau isinya ya tidak ada yang lebih baik daripada Al-Qur'anul Karim. Iya, tanpa musik ini. Kalau yang bermusik haram, haram musiknya. Nah, ada pada masa-masa tertentu seperti walimah, ya boleh, tetapi tidak berarti boleh menabuh gendang apa tamur di walimah itu dikiaskan boleh nanggap band, orkes, dangdut atau itu, ya tidak boleh ada maksiat tabarruj wanita, nggak boleh syairnya, nggak boleh berbau porno dan seterusnya, itu boleh seperti itu. Bolehkah masuk kerja atau masuk suatu sekolah dengan cara koneksi atau nepotisme? Tes masuknya dipermudah atau diluruskan. Tentang nepotisme, itu sebenarnya tidak ada larangan di dalam ajaran Islam. Yang terlarang itu zalim kepada orang lain. Kalau umpamanya ada orang yang lebih berhak masuk kepada, umpamanya jatahnya satu, ada orang yang lebih berhak, kemudian karena ada kaitan kawan atau saudara, family, kerabat, nepotisme lah. Ini kita singkirkan yang lebih berat, ini yang tidak berhak, kita masukkan. Nah ini paling-paling bukan karena nepotismenya, tapi karena zalimnya. Karena zalimnya. Tapi kalau dia umpamanya yang ya memang berhak, umpamanya ada si A dan si B. Dua-duanya rata kualitasnya. Dan dua-duanya layak untuk masuknya. Tapi jatah satu, lalu kita ambil yang ada kaitan saudara, kawan, dan seterusnya. Makanya tidak terlarang. Bagaimana jika sudah masuk sholat isya, tapi mata begitu mengantuk? Apakah memaksakan untuk sholat isya atau tidur dahulu? Enggak, jangan sholat ketika ngantuk. Usaha jangan tidur, tapi jangan sholat isya ketika ngantuk. Usahakan tidak ngantuk dulu. Tapi tidak tidur, karena tidur sebelum isya juga dibenci, ya. Gimana aja caranya? Apakah makan dulu? Apakah enggak, makannya makan yang seger-seger. Nah, itu gimana lah, itu teknis lah. Apakah disyariatkan adzan awal sebelum adzan subuh? Ya, boleh. Sunnah. Terangkan maksud perkataan Umar, saya memohon baca, mohon apa? Jika seorang tidak pernah sholat kemudian insaf, apakah dia harus mengqadha sholat yang dulu? Enggak, tidak harus mengqadha, ya. Kalau sepertiga malam itu kira-kira jam berapa? Apakah jam 2 atau jam 3? Ukur aja, jadi mulai maghrib sampai subuh berapa jam, kemudian ambil tengah-tengahnya, ambil seperti ini, hitung sendirilah. Terus salat isya itu kan batasnya sampai tengah malam. Pernah ada yang berpendapat bahwa setelah batas waktu isya tersebut haram melakukan salat selain salat sunat. Apakah benar demikian? Ya tidak ada salat wajib lagi selain salat sunat, betul. Tidak ada salat wajib apa kalau sudah habis waktu isya. Adakah larangan tidur pada waktu ba'da subuh, ba'da asar, dan ba'da maghrib? Adakah hadis yang sahih tentang hal itu? Wallahu a'lam, tentang hadis saya belum pernah menemukan. Tapi disebut min adabi tullabil ilmi. Di antara adab-adab tullabul ilm itu memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk belajar, bukan untuk tidur. Wallahu a'lam. Nah, kalau habis maghrib, sebelum isya ada larangan. Bagaimana kalau sholat isya diakhirkan pada waktu tengah malam karena mengantuk disebabkan kecapean, sementara kita sadar bahwa isya telah datang tapi mata amat mengantuk? Sama kasusnya ya dengan yang tadi. Bagaimana hukum mengangkat tangan ketika berdoa? Sudah, sudah. Bagaimana cara mengingatkan orang tua kita bila tidak bila mereka berbuat kemusyrikan? Ingatkan bahwa itu musyrik dan tidak boleh. Caranya ya teknis aja ya, gimana aja. Jika seorang wanita mendapatkan haid, lalu dia mendapat satu rakaat waktu sholat, maka dia harus mengganti sholat itu setelah suci. Apakah ketika mengganti sholat itu artinya dia melakukan dua kali sholat itu? Tidak, tidak melakukan dua kali. Yang pertama kan batal karena keburu datang haid. Apakah yang dimaksud dengan langit dunia, dan apakah langit dunia itu berbeda dengan langit yang tujuh tingkat itu? As-sama'ud dunya, langit yang terdekat dengan kita. Maksudnya tingkat pertama di antara tujuh tingkatan langit itu. Itu maksudnya. Ini saya mohon turun hujan dengan majadi. Saya memohon turun hujan dengan majadi. Majadi di apa majadi? Wallahu a'lam. Apakah termasuk tawassul dengan majadi? Ini majadi, ini majalah tadi. Bintang, nama bintang. Oh, ini tidak boleh. So, ini pernah kita jelaskan kemarin tentang al-istisqa bil anwa, meminta hujan kepada bintang, nama-nama bintang. Ini tidak boleh, termasuk syirik ya. Ini insya Allah besok terjelaskan lagi karena pembahasan tentang masalah itu belum beres. Ya, sampai sini aja dulu. Insya Allah besok kita melanjutkan Fathul Majid tentang masalah bintang yang tadi tanyakan ya.